Tarik ses suara. Tarik ses. Semongko. Kura mundur dek. Spesial untuk yang di rumah, kita goyang bareng Monata. Didi Bo. Yeah. Opa Widi Arjuna. Irene Gea. Oh, Bram. Satu buat temen langgu terbaru barengan Moneta. Terbaru, Grace. Tepung kanji.